Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan Sahih Muslim karya Al-Imam Abdul Husain Muslim Ibnu Al-Hajjaj An-Naisaburi rahimahullahu taala. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bab bayan ghilaudi tahrimin namimah. Bab penjelasan kerasnya keharaman tindakan namimah. Bab ini dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala untuk sebuah hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dengan tiga sanad, yang di situ menggambarkan kepada kita kerasnya keharaman, besarnya keharaman tindakan namimah. Ada tiga sanad yang disampaikan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kita baca terlebih dahulu tiga sanad tersebut yang kebetulan isi hadisnya pendek. Ya. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, وحدثني شيبان ابن فروخ. Telah menceritakan kepadaku Syaiban ibn Farrukh. Shadukun hasanul hadis. Wa Abdullah ibn Muhammad ibn Asma al-Duba'i. Juga Abdullah ibn Muhammad ibn Asma al-Duba'i. Imam Muslim meriwayatkan dari dua guru beliau. Yang pertama Syaiban ibn Farrukh, Shadukun Hasanul Hadith. Yang kedua Abdullah ibn Muhammad ibn Asma Abu Abdurrahman al-Basri. Imamun hafizun qudwatun rabbani. Kalau Syaiban soduk, kalau Abdullah ibn Muhammad Abdubai imam hafiz qudwah rabbani. Jika tidak ada masalah, hadisnya tetap sahih. Qala, keduanya berkata, haddazana Mahdi wa huwa ibnu Maimun. Telah menceritakan kepada kami Mahdi ibnu Maimun Abu Yahya al-Basri. Imamun hafidun siqah. Mahdi ibnu Maimun imamun hafidun siqah. Qala haddathana Wasil al-Ahdab. Dalam menceritakan kepada kami Wasil al-Ahdab wa Wasil ibn Hayyan. Wasil ibn Hayyan al-Asadi al-Kufi. Thiqatun sabtun. An Abi Wa'il, dari Abu Wa'il Abu Wa'il huwa Syaqiq ibnu Salamah Al-Asadi Al-Kufi. Syaqiq ibnu Salamah Al-Asadi Al-Kufi, tabi'iyun thiqah. Kana kathir al-hadith. Seorang tabi'in berasal dari Kufah, thiqah, banyak hafalan hadisnya. Al-Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang memegang rahasia Rasul alaihi salatu wasallam. Mendapatkan gelar semacam ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam zakara asma'al munafikin mufassala. Nabi alaihi salatu wasallam memberitahukan kepada Hudzaifah nama orang-orang munafik di zaman beliau secara detail, fulan, fulan, fulan, dan seterusnya. Dan Rasul berpesan, jangan disampaikan kepada siapapun. Maka Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, dijadikan ukuran oleh para sahabat ketika ada jenazah di antara mereka. Jadi kalau ada yang meninggal dunia, mereka melihat Hudzaifah ibnul Yaman apakah hadir saat mensolatkan jenazah, hadir dalam pemakaman, ini tanda orang tersebut aman. Tapi kalau Hudzaifah enggak hadir, Hudzaifah enggak ikut, maka para sahabat mengkhawatirkan, jangan-jangan orang tersebut termasuk deretan kaum munafikin. Sampai sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah berulang kali bertanya kepada Hudzaifah, apakah Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebut namaku? Asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Hudzaifah, apakah namaku disebut oleh Nabi dalam deretan Asma'ul Munafikin? Maka Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah bersumpah kepada Umar, Rasul tidak menyebut nama beliau. Dan sejak itu Hudzaifah meminta kepada Umar jangan lagi bertanya seputar Asma'ul Munafikin, karena itu adalah rahasia yang Rasulullah alaihi salatu wassalam sampaikan kepada Hudzaifah. Annahu balaghahu, sampai berita kepada Hudzaifah, anna rajulan yanimmul hadith, ada seorang laki-laki yang melakukan namimah. Namma yanimmu, bisa dengan kasrah nunnya atau dhammah. Namma yanimmu atau namma yanummu. Namman wa namimatan. Pelakunya disebut namam, namum, atau namun. Tiga istilah. Namam, namum, namam wazan fa'al, namum wazan fa'ul, sigha mubalaghah. Ada pula namun, ya, kata Abu Wa'il, ini dikisahkan oleh Abu Wa'il, sampai ke telinga Hudzaifah ada seorang laki-laki yang berbuat namimah. Namimah itu naqlu kalamil ghair ala jihatil ifsad. Menukilkan ucapan orang lain, naqlu kalamil ghair. Menukilkan ucapan orang lain ala jihatil ifsad. Dengan tujuan merusak hubungan. Fulan ngomong begini-begini tentang kamu. Jadi dia sampaikan kepada pihak kedua, ya, fulan itu temanmu si Alan kemarin ngomong seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, kamu dikatakan laki-laki yang enggak amanah, laki-laki yang enggak bertanggung jawab, sebutkan semua apa yang dia dengar. Dan dia sengaja menyampaikan itu untuk merusak hubungan supaya terjadi kerenggangan hubungan antara dua pihak yang diinginkan. Faqala Hudzaifah, maka Hudzaifah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga namam, orang yang suka namimah. Singkat, padat, jelas. Ya. Ada yang menyampaikan kepada Hudzaifah, itu ada fulan melakukan namimah. Komentar Hudzaifah tidak banyak. Sampaikan sebuah hadis. Saya pernah mendengar Nabi bersabda, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang suka berbuat namimah. Baik. Kama qaddamna, seperti yang sudah lewat pada beberapa hadis sebelumnya, kalimat la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, di sini ada beberapa penafsiran. Lahu ma'anin. Awalan yang pertama, la yadkhulul jannata dukhulan awwaliyan, tidak bisa langsung masuk surga, harus dihukum terlebih dahulu di neraka. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ada yang mengatakan la yadkhulul jannata duhulan mu'abbada, selama-lamanya tidak akan masuk ke dalam surga, liman istahallahu, bagi yang menganggap halal perbuatan namimah. Haram masuk surga selamanya bagi yang menganggap halal. Kenapa kok haram selamanya? Karena dia dianggap kafir. Ya, menentang hukum Allah termasuk kekufuran. Dia tahu namimah haram, malah diharamkan. Malah dihalalkan. Kalau dia nekat menganggap halal perbuatan namimah, maka boleh jadi makna yang kedua diberlakukan untuknya. Al-qawlu tsalits, ada pula pendapat ketiga, ikhwanidina azani Allah wa iyyakum, la nu'awwilu hadzal hadis, kita tidak perlu menjelaskan hadis ini. Amirruhu kama jaa, sampaikan sebagaimana datangnya. Ya. Supaya apa? Supaya lebih memberikan efek tahdid. Ya, tau'id, lebih kuat kesan ancaman. Sehingga orang waspada. Ini kalau saya jatuh pada perbuatan namimah, ya, haram bagi saya masuk surga. Itu berbahaya. Sanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Dan penjelasannya sudah lewat pada hadis-hadis semisal ini dalam bab-bab sebelumnya. Kita baca sanad yang kedua. Wa qala al-Imam Muslim rahimahullah haddatsana Ali ibn Hujr As-Sa'di. Telah menceritakan kepada kami Ali ibn Hujr As-Sa'di. Muhaddithun, alimun, mutkin, hafidun. Muhaddithun, ahli hadith, alim, seorang ulama besar. Mutkin, kuat hafalannya. Hafidun, banyak riwayatnya. Wa Ishaq ibnu Ibrahim, dan juga Ishaq ibnu Ibrahim al-Hanbali. Ini sanad yang kedua. Imam Muslim meriwayatkan dari dua guru beliau, Ali ibnu Hujr as-Sa'di, yang kedua Ishaq ibnu Ibrahim al-Hanbali, yang lebih dikenal dengan siapa? Hendak? Dengan siapa? Ishaq ibn Rahawai. Barakallahu fi. Qala Ishaq, berkata Ishaq, akhbarana Jarir, telah memberitakan kepada kami Jarir, huwa Jarir ibn Abdul Hamid. Beliau adalah Jarir ibn Abdul Hamid, imamun hafizun thiqatun qadil Kufah. Imamun hafizun thiqah qadil Kufah, hakim negeri Kufah. Abu Abdullah. Ya, dicatat baik-baik, dihafalkan. Ya. An Mansur, dari Mansur. Huwa Mansur ibnul Mu'tamir As-Sulami. Mansur ibnul Mu'tamir As-Sulami. Tabi'iyun Kufi. Beliau tabaqah tabi'in min ahli al-Kufah. Thiqatun sabtun. Rawi yang thiqah, kokoh hafalannya. Qala Az-Zahabi, al-Imam Az-Zahabi berkata, lam yakun fi ahli al-Kufah, belum pernah ada di antara ulama negeri Kufah ahfadha lil hadith minhu, yang lebih hafid, lebih hafal tentang hadithnya Nabi alaihi salatu wassalam daripada Mansur ibnul Mu'tamir pada era tabi'in. Adraka Anas ibn Malik. Mansur pernah bertemu dengan Anas ibn Malik. Wa Abdullah ibn Abi Aufa. Juga bertemu dengan Abdullah ibn Abi Aufa. An Ibrahim, dari Ibrahim. Huwa Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai. Kha-nya bisa disukun, bisa difathah. Antum boleh baca Nakhai atau Nakhai. Tabi'iyun Kufi. An Hammam ibn al-Harith. Dari Hammam ibn al-Harith An-Nakhai Al-Kufi, muhaddithun faqih. Nah, beliau juga seorang tabi'in. Sehingga dalam hadis ini tiga orang tabi'in rawa salazah minat tabi'in ba'duhum ba'da. Tiga orang tabi'in meriwayatkan secara beruntun. Paham ya? Nah, ini yang menjadikan kalau ada tabi'in langsung menyandarkan hadis kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak bisa langsung diterima. Paham ya? Karena banyak kemungkinan banyak bukti dan fakta serta data yang ada, tabi'in tidak langsung dari sahabat, dari Nabi. Masih ada beberapa contoh-contoh sanad, diantaranya ini, perantara satu tabi'in menuju seorang sahabi bisa satu, bahkan bisa dua. Di sini tiga tabi'in, tiga orang dalam satu generasi. Dari Mansur, Ibrahim, Hammam, Ibnul Harith. Tiga orang tabi'in. Baru sahabi Huzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Tayyib. Wa kana Hammam Ibnul Harith rahimahullah min a'badin nas, termasuk tabi'in yang kuat ibadahnya. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah, Ibnul Jauzi mengisahkan, kana an-nas yata'allamuna min hadiyhi wa samtihi. Manusia ketika itu hadir di majlisnya Hammam Ibnul Harith mempelajari hadihi wa samtihi, bagaimana akhlak, perangai, sikap dari Hammam Ibnul Harith. Jadi yang datang ke majlisnya beliau bukan hanya dari kalangan para muhaddithin yang memang mencari hadis. Banyak di kalangan kaum muslimin juga hadir dalam majlis beliau untuk melihat dan menyaksikan akhlakul karimah, perilaku yang baik, sikap-sikap yang terpuji, yang berwibawa saat menyampaikan ilmu, saat menjawab pertanyaan, saat menunjukkan kepada umat manusia bagaimana sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk ketika ada pihak yang mungkin merasa tidak puas dengan jawaban beliau rahimahullahu ta'ala, dipelajari hal itu semua. Ini faedah buat kita semua, khususnya teman-teman kita, santri-santri kita yang mau lulus. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Ada pelajaran yang antum fahami dalam bentuk qawaid, ya, kaedah-kaedah, bawabit, teori-teori, maklumat, pengetahuan-pengetahuan, entah itu dalam disiplin ilmu hadis dengan cabang-cabangnya, disiplin ilmu tafsir dengan cabang-cabangnya, disiplin ilmu fikih dengan cabang-cabangnya. Banyak maklumat, kaidah, teori yang sudah antum kenali dengan baik. Namun di sana ada pelajaran yang tidak kalah penting, yang tidak boleh antum sepelekan, yaitu cara menerapkan teori yang sudah difahami. Ya, prakteknya seperti apa, bagaimana cara memahamkan orang, bagaimana cara menghadapi manusia dengan berbagai karakter, itu yang belum antum dapatkan secara intens. Hadirina azani Allahu wa iyakum. Butuh mulazamah. Ya, butuh mulazamah. Sehingga jangan sampai hanya karena merasa sudah kelas tertinggi, kasta tertinggi kalau mau dibahasakan seperti itu, kemudian sudah mengetahui segala sesuatu, merasa seperti Abu Syibr, khanifidina azani Allah wa iyakum, tahu 2-3 jurus, sudah ngerasa seperti pendekar, khanifidina azani Allah wa iyakum. Kemudian Abduhur, ya, menampakkan diri sebelum waktunya. Ya, sebelum waktunya. Tasabbur qabla ta'ahul. Ditawari datang ke sebuah tempat, ya, yang di situ bukan tempat yang mudah untuk menyampaikan ilmu. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Dan bukan ranah antum misalkan. Ya. Yang di sana yang mereka tahu antum sudah lama mondok. Ya fulan nyantri di Gresik berapa lama? 9 tahun. Setahu saya program 5 tahun. Iya, sempat di MTF. Ya, MTF dulu, MTF 1, 2, takmili. Takmilinya 2 tahun. Khairuddin azani Allah wa iyyakum karena masih belum cukup umur. Ya, jadi kan 4 tahun di MTF. Masuk program syabab luwa 1, luwa 2, din 1, 2, 3. 9 tahun. Khairuddin azani Allah wa iyyakum. Orang hanya tahu bilangan 9 tahun nyantri sudah bayangan mereka. Ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya, ini sudah sekali beribnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. 9 tahun nyantri. Masya Allah, cocok ini, kita harus babat alas datangkan di tempat kami. Ya, sampai sana antum cuma tahu teori. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Setibanya di sana, ya mohon maaf, lolo. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Enggak ngerti apa yang harus dilakukan. Bagaimana cara berbicara dengan tokoh masyarakat? Bagaimana cara mengenalkan Islam, mengenalkan sunnah kepada masyarakat yang belum pernah tersentuh ilmu? Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Beda alam, beda tempat yang akan antum datangi. Kalau antum misalkan berdiri di mimbar masjid besar Al-Bayyinah, sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Di hadapan antum ada para asatidzah, di hadapan antum ada para pembimbing. Ya, di hadapan antum ada guru-guru antum. Ketika antum salah dalam penyampaian misalkan, ya entah keliru hadisnya atau cara penyampaiannya yang kurang tepat, ya intonasi suara yang kurang bagus, enggak diperhatikan dan lain sebagainya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Antum akan dibimbing, diingatkan, enggak kayak gitu caranya ya akhi kalau khutbah, ya seperti ini, seperti ini. Antum terbimbing. Nih, kalau antum posisinya sudah diterjunkan dalam keadaan antum belum saatnya, ya itu justru akan menimbulkan mafsadah yang jauh lebih besar daripada manfaatnya. Nasallahu alaihi wa afiyah. Sehingga jangan buru-buru. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Jangan buru-buru merasa puas. Lulus din 3 sudah selesai. Syekhul Islam sudah. Ya, yang satu menganggap dirinya kayak Khatib al-Baghdadi. Yang satu menganggap dirinya seperti Fairuz Abadi. Ya, bukan Fairuz MTF. Yang satu menganggap dirinya sudah sekaliber Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Imam Syinkiti. Bahkan ada yang mengklaim dirinya sudah setara keilmuannya dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wah, kelas berat. Ya, jangan buru-buru. Bisa dipahami? Nah, antum lihat bagaimana guru-guru antum menyampaikan ilmu, cara memahamkan kepada masyarakat, bagaimana cara berbicara dengan tokoh masyarakat, berbicara dengan orang-orang awam, berbicara dengan orang-orang yang terpandang. Ya, kalau antum misalkan menghadapi para mahasiswa, mahasiswa lo ya, jangan diganti i, bahaya. Ya, cara menghadapi mahasiswa, gimana penyampaiannya, itu akan berbeda-beda. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Jawab pertanyaan, memilah pertanyaan. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan jebakan. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Yang kalau salah, ya dia memang kurang pengalaman, dia enggak tanggap kalau itu sebuah pertanyaan jebakan, ya main tembak. Kan ibidina azani Allah wa iyakum, karena itu yang diinginkan. Ya. Terjadilah mafsadah yang mencoreng dakwah Islam. Kan ibidina azani Allah wa iyakum. Sehingga ketika diminta untuk terlibat dalam tarbiyah, ya, ngurusi MTA, MTQ, MTF, itu kesempatan emas. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Kalau antum bisa menjinakkan anak-anak MTA yang baru tamyiz atau belum tamyiz, luar biasa. Antum bisa menjinakkan anak-anak MTQ, ya, seganas ali itu bisa antum tundukkan di khanibidina azani allahu wa iyyakum, ya, itu luar biasa. Di situ antum diuji kesabaran antum. Di situ antum diuji bagaimana merangkai kata yang sekiranya bisa difahami oleh orang yang belum paham. Nah, kita walala. Banyak pelajaran-pelajaran berharga. Masuk MTF pun juga demikian. Menghadapi fase keluar dari masa kanak-kanak menuju remaja yang belum dewasa, masih sangat labil, ya, dengan berbagai macam problem mereka yang sangat kompleks dan majemuk. Ya, kalau antum bisa, dan tentunya atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian antum konsultasi dengan guru antum, antum dibimbing oleh guru antum, diberi masukan caranya begini, menghadapi orang begini. Nantinya antum akan interaksi dengan wali santri, interaksi dengan orang. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Semua akan dibimbing. Di situ akan terasah kemampuan antum, punya pengalaman demi pengalaman yang sangat berharga. Untuk nantinya antum terjun pada waktunya ikut dalam meramaikan dakwah sunnah, dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil hikmah wa bir rifq. Jadi paham ya? Nah, itu yang disampaikan oleh para ulama ketika menjelaskan biografi-biografi ulama-ulama besar. Ya, banyak yang sudah tahu tetap hadir, ya, dan tidak ada rugi. Antum sudah hafal hadisnya, terus merasa rugi kalau ngulang, salah. Ya, di situ ada pelajaran-pelajaran lain. Apa di antara pelajarannya? Yata'allamun had min hadihi wa samtihi. Lihat bagaimana Ustadz tadi menyampaikan, menerangkan. Jadi pahami? Itu salah. Hanifidina azani allahu wa iyyakum. Qala Ibrahim An-Nakhai, berkata Ibrahim An-Nakhai menceritakan gurunya Hammam ibn al-Harith. Kana Hammam yadu'u. Suatu ketika aku mendengar Hammam ibn al-Harith berdoa. Doanya ini sangat unik. Apa doa beliau? Allahumma shfini minan naumi bil yasir. Allahumma ishfini bin naumi minan naumi bil yasir. Ya Allah, cukupkan aku dengan tidur yang sedikit. Padahal kebutuhan tidur kita berapa jam? 7-8 jam. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Dan waktu tidur yang paling bagus malam hari. Ya, malam hari. Kalau waktu tidur malamnya itu hilang karena begadang misalnya, tidak bisa diganti dengan tidur siang berapapun lamanya. Antum begadang misalnya, ya, obrol majelis malam Jumat di lapangan, Fanibidina azani Allah wa iyyakum. Selesai darus malam, ya majelis bakar ikan awalnya. Habis bakar ikan, bakar jagung. Selesai bakar jagung, bakar singkong, bakar ubi. Habis semua bahan makanan, bakar ban. Fanibidina azani Allah wa iyyakum. Ya, habis bannya bakar jemuran. Misal, kan itu ya. Terus majelis sampai subuh. Setelah sholat subuh dijamin, fanibidina azani Allah wa iyyakum. Linglung, ya, gontai. Antum terkadang pada beberapa detik, beberapa momen kehilangan kesadaran dan fokus. Fanibidina azani Allah wa iyyakum. Sudah mulai tidak enak. Sudah mulai anginnya itu terasa enggak menyenangkan di badan dan semisalnya. Tidur dari pagi sampai isya lagi tidak akan mengembalikan jatah tidur antum di malam hari. Bangun tetap lemes. Umumnya seperti itu. Agak lala-lala. Ya kan? Secara perhitungan medis. Ternyata Hammam ibn al-Harith rahimahullahu ta'ala minta kepada Allah kekuatan khusus. Ishfini minan naumi bil yasir. Ya Allah, berikan aku kecukupan dengan tidur yang sedikit. Walaupun tidurnya kurang, tidak mengganggu kesehatan. Itu yang diminta oleh Hammam ibn al-Harith. Warzuqni saharan fi ta'atika. Dan berikan rizki kepadaku ya Allah, bisa begadang malam untuk menta'atimu. Subhanallah, doa ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibrahim, Ibrahim an-Nakhai kembali melanjutkan ceritanya. Fakana la yanamu. Sejak saat itu saya perhatikan guruku Hammam ibn al-Harith tidak pernah tidur illa hunaihatan, kecuali sejenak. Hunaihah itu waktun yasir. Ya, waktu yang sangat sebentar, sejenak. Wa huwa qa'idun, itu pun terjadi saat beliau duduk, bukan menyengaja berbaring kemudian tidur bablas sejenak gitu. Enggak, tidak menyengaja untuk tidur. Posisinya sambil duduk, ya, entah berzikir, entah nulis hadis, entah menyampaikan ilmu, semua dalam bab ketaatan. Semua dalam bab ketaatan. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Tidak pernah tidur kecuali tertidur. Itu pun kata Ibrahim an-Nakhai, hunaihah. Sebentar tidurnya. Bukan yang tertidur sambil duduk terus sampai berjam-jam. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Tidak. Sangat sebentar waktu istirahatnya Hammam ibn al-Harith rahimahullah. Lanjutannya yang lebih ekstrim. Hatta tuwfi, sampai meninggal dunia. Jadi sejak doa tadi didengar oleh Ibrahim an-Nakhai sampai gurunya wafat. Kebiasaannya seperti itu. Dan tidak sakit. Ya, kalau kita jaga malam 3 hari berturut-turut, ya, hari yang kelima masuk UGD. Ya, masuk UGD, butuh transfusi darah. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Hilang fokus, hilang kesadaran. Ngomong terbata-bata. Karena kurang tidur. Ya. Ditanya A, jawabnya B. Jaga maksof misalnya. Ini sudah 3 hari jaga malam ini. Tidurnya cuma duduk berapa menit melek lagi. Karena jaga malam 3 hari berturut-turut. Kemudian tugas jaga maksof ditanya. Mas, Semangkanya berapaan? Oh, jalan ke Semarang lewat tol ya, ahi. Ini gimana maksudnya bulan ini? Mas, semangkanya berapaan? Oh, jalan tol ke Semarang lewat jalan tol. Ya, ini kan enggak nyambung. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kehilangan fokus akibat kurang istirahat. Subhanallah, Hammam Ibnul Harits rahimahullah setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan seperti yang beliau minta. Allahumma shfini minan naumi bil yasir warzuqni saharan fi ta'atika. Dilihat oleh muridnya enggak pernah tidur kecuali sejenak, posisinya pun sedang duduk sampai meninggal dunia. Rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa askanahu fasiha jannati. Qala, berkata Hammam bin al-Harits, kana rajulun yanqulul haditha ila al-amir. Dulu ada seorang laki-laki menukilkan berita kepada seorang penguasa. Fakunna julusan fil masjid. Saat itu kita sedang duduk-duduk di masjid. Faqalal qaum. Maka berkatalah peserta majelis tadi, majelis ini kan duduk santai. Hadza mimman yanqulul haditha ilal amir. Ini loh, datang orang yang menukilkan berita kepada sang penguasa. Qala faja'a hatta jalasa ilaina. Kita melihat laki-laki yang dibicarakan masuk masjid sampai akhirnya duduk bersama dengan kami. Tidak disebutkan namanya, dirahasiakan. Ada fulan ngadu kepada penguasa. Kemudian kita yang di masjid mendengar berita tadi. Saat datang fulan tersebut, ya, peserta majelis tadi ngomong, ini loh yang ngadu kepada penguasa. Dibiarkan masuk ke masjid sampai bergabung dengan jamaah ketika itu. Faqala Hudzaifah, Hudzaifah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk ke dalam surga qattat. Ini dari fi'il qatta yakuttu qattan, satu wazan dengan madda yamuddu maddan. Orangnya disebut qattat. Naam. Apa qattat? Qattat sama dengan namam, tukang adu domba yang suka melakukan namimah. Akan tetapi, seperti faedah yang sering antum dengarkan, ikhtilaful mabani yadullu ala ikhtilafil ma'ani. Beda bentuk pasti ada beda arti. Kita tanyakan kepada sahibul qatar, mal farku bainan namam wal qattat, falyatafaddal mashkura ma'jura. Bapak sahibul qatar, apa bedanya namam dengan qattat? Tat. Monggo. Ah, tenane. Ora hawe. Apa bedanya? Tayyib. Qala al-Imam al-Munziri rahimahullah. Al-Imam al-Munziri rahimahullah, beliau menjelaskan perbedaan al-farqu bainan namam wal qattat dalam kitab beliau Targhib wa Tarhib, jilid yang ketiga halaman 232. jilid ketiga halaman 232. Kitab Terhib buat Terhib. Sudah masuk isyak belum? Hah? Sudah. Azan dulu atau gimana? Hah? Muadzinnya mana? Mana? Fil masjid? Ini muadzin? Ah, baik. Azan dulu. Ya, biar penasaran antum. Fadhal azan terlebih dahulu, setelah azan kita lanjutkan. Baik. Kata al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib jilid yang ketiga halaman 232, an-nammam alladhi yakunu ma'a jama'atin yatahaddatsuna haditha fayanimmu 'alaihim. Kalau nammam adalah alladhi yakunu ma'a jama'atin, orang yang ikut serta dalam sebuah pertemuan atau perkumpulan. Dia ada di situ, entah itu rapat, entah itu majelis, entah itu obrolan yang terbentuk secara tidak sengaja, kan gitu ya. 2-3 mendadak jadi 15 orang. Ya. Yatahaddatsuna haditsa. Di situ terjadilah perbincangan dan obrolan di antara mereka. Fayanimmu 'alaihim. Selesai dari majelis tadi, dia mengadu domba ke orang lain. Paham ya? Misal Lugo 1 lagi pertemuan. Ya, ada di antara peserta Lugo 1 tadi ikut dari awal sampai akhir. Ternyata di tengah-tengah obrolan tadi mungkin nyinggung seniornya Lugo 2. Ya toh? Nah, salah satu dari Lugo 1 tadi dapat bahan. Nah, ini cocok ini. Ya, karena semester ini kok adem ayem, gak ada apa-apa gitu ya. Gimana kalau bikin ricuh? Ya, akhirnya mendatangi orang yang disinggung dalam obrolan tadi. Seniornya, Lugo 2, datangi. Ya, fulan, tahu enggak? Kemarin itu kita kumpul sekelas. Ya, nama antum disebut, wah habis, bis, bis. Ya, tangannya gini, habis, bis, bis. Gitu ya. Oh iya, wah mulai dari nomor absen 1 sampai nomor absen 139, semua nguliti antum, ibarat antum itu kalau ayam, ya dari bulu sampai tulang terdalamnya, wis dikuliti entek ngamek. Sengaja, dia sampaikan itu sengaja. Untuk apa? Supaya marah seniornya tadi. Kalau marah kan, nah ini seru kan itu ya. Terjadilah di pagi hari setelah darus duha, tawuran Lugo 1, Lugo 2. Contoh, ini namanya apa? Namam. Ya, namanya namam. Wal qattat, sementara qattat, alladhi yatasamma'u 'alaihim, orang yang mencuri dengar. Dia tidak ikut di situ. Ya, tidak hadir di situ, cuman mungkin kebetulan lewat. Loh, kok ada bisik-bisik seru ini kan gitu ya. Kadang kan telinga kita itu kalau bab-bab seperti ini mendadak canggih. Ya, kalau dengerin faedah, waduh. Ya, mau dibilang budek, ya mirip gitu ya. Apa Ustaz tadi ini ngomong apa? Kalau faedah susah. Tapi kalau gilirannya seperti ini, padahal ini jalan ini mau ke kamar mandi. Ya, ada di ruangan sebelah, wah ini kayak nama fulan disebut, mendadak sensor ilunya itu tajam, bisa dibidin azani Allahu wa iyyakum, dalam radius 3 kilo kedengaran ya. Wah ajaib ini, padahal dipanggil temannya di sebelah enggak kedengaran ya. Kadang ya, kadang memang telinga-telinga kita juga fitnah sekaligusin azani Allahu wa iyyakum. Nah, kalau qaddat alladhi yatasamma'u 'alaihim, orang yang mencuri dengar pembicaraan orang lain. Wa hum la ya'lamun, dalam keadaan mereka tidak mengetahui keberadaan pencuri dengar tersebut. Mereka enggak tahu, mungkin beda ruangan, enggak kelihatan dan semisal. Mereka enggak sadar kalau ternyata perbincangan mereka disadap. Mungkin gitu ya bahasanya. Ya, disadap. Ada yang mencuri dengar. Summa yanimmu. Setelah itu, dia nukilkan. Ya, untuk merusak hubungan. Ada gambaran ya? Contoh yang sama. Luho satu. Contoh saja ini ya. Contoh saja. Ya, saya pilih kelas yang banyak ya, karena umum, bersifat umum toh, enggak ada personal sedikit pun yang disinggung. Ya, luhur satu. Dengan contoh ya sama. Ada pertemuan, ngobrol. Tiba-tiba ada satu santri NTF hadirin azani Allahu wa iyyakum. Mau ke kamar mandi. Ya, dengar, ada yang seru ini di syabab kan gitu ya. Kok seru nama fulan, nama alan disebut. Padahal yuk, bisik biasa, bukan yang teriak-teriak kan gitu ya. Ini teriak-teriak kemudian mengundang perhatian orang kan lain cerita. Ini enggak. Ya, satu ketika sensor telinganya ini mendadak bagus. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Nguping. Oh pak fulan, fulan. Oh seniornya semua ini. Luhur dua. MTF ngomong. Mi, tahu enggak semalam mi. Luhur satu ngomong begini begini begini sama kayaknya entek ngamek gitu. Ya. Kini juga tangannya kan diudin azani Allahu wa iyyakum habis ami habis siguliti kan gitu ya. Masa sih iya habis sampai dua tangan. Bener kamu iya. Akhirnya kejadiannya pun sama. Selesai dari seduha, tawuran luho satu, luho dua. Yang pertama, namam. Yang kedua, qaddat. Bisa dipahami? Taibah. Adapun sanad yang ketiga, insyaAllah ta'ala, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم